إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله نواصل القراءة kita melanjutkan bacaan kitab Al-Qalb Mufid di syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Selanjutnya dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang asma wa sifat. Qala rahimahullah ta'ala wa aydan al jama'ah fil asli al ijtima'. Dan juga makna al jama'ah secara asalnya adalah bermakna al ijtima', perkumpulan. Wahum ghairu mujmi'ina fi ara'ihim. Wahum ghairu mustami'ina fi ara'ihim. Al-jama'ah asal maknanya adalah al-istima', berkumpul. Sedangkan mereka para mu'atilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah tabarak wa ta'ala, mereka tidak berkumpul pada satu pendapat. Fafi kutubihim at-tadakhul, maka kita bisa lihat di dalam kitab-kitab mereka kaum mu'atilun adanya tadakhul, susupan-susupan, wa tanakhub, adanya kontradiksi, walittirab, adanya kegoncangan. Hatta inna ba'dahum yudhallil ba'dhan, sampai sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lainnya. Wa yatanaqab huwa binafsi, bahkan sat dirinya sendiri antara ucapan satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Waqad naqala Syarih At-Tahawiyyah 'anil Ghazali, dan sudah dinukilkan oleh pensyarah kitab At-Tahawiyyah dari Abu Hamid Al-Ghazali yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Wa huwa mimman balagha dhirwata 'ilmi al-kalam, dan beliau ini, Imam Al-Ghazali ini, Abu Hamid Al-Ghazali ini dikenal sebagai orang yang sudah mencapai pada puncak ilmu kalam. Sudah mencapai pada puncak ilmu kalam. Maka dinukilkan oleh Syarih At-Tahawi kalaman, dinukilkan dari Al-Ghazali sebuah ucapan. Idza qara'a al-insan, yang mana apabila seorang insan itu membaca ucapan Al-Ghazali, tabayyana lahu ma 'alaihi ahlul kalam, maka akan menjadi jelas bagi dia apa sesungguhnya yang ada pada ahlul kalam. Minal khata', dari kesalahan, wazalal, ketergelinciran, wal khatal, dari kebatilan, wa annahum laysu 'ala bayyinati min amrihi, dan mereka bukanlah orang-orang yang berada di atas kejelasan dari urusan mereka. kita bisa lihat ucapan mereka Al-Ghazali dan juga yang semisalnya Ar-Razi. Maka dinukilkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, wa qala Ar-Razi, dikatakan oleh Ar-Razi, wa huwa min ru'asaihi, di mana Ar-Razi ini juga termasuk dari tokoh mereka, kaum Mu'atilah, Mu'tazilah, Aqlaniyah, Ahlul Kalam. Kata Ar-Razi, dinukilkan di sini, dia mengatakan dalam bait syairnya, nihayatu iqdami uquli iqal, puncak dari mendahulukan akal adalah iqal. Iqal ini ikatan tali yang mengikat kepalanya. Puncak dari mendahulukan akal. Artinya apa? Dia menganalogikan dari sebuah pemikiran itu tidak keluar dari iqalnya. Masih lebih dulu iqalnya. Sepandai-pandainya orang, yang tetap lebih dulu adalah iqalnya. Pecinya, topinya masih lebih dulu daripada akalnya. Wa aktsaru sa'il 'alamin dhalal. Dan kebanyakan dari usaha orang-orang ilmu ahlul kalam adalah dhalal, kesesatan. Lihat Ar-Razi sendiri. Ar-Razi sendiri mengatakan puncak dari usaha yang ditempuh oleh ahlul kalam, al-'alamin dimaksudnya di sini antara ahlul kalam, yaitu adalah kesesatan. Wa arwahuna fi wihshatin min jusurina, bahkan ruh-ruh kami dalam kegelisahan di dalam tubuh-tubuh kami. Ahlul kalam tidak pernah merasakan tenang. Ahlul kalam selalu berpikir tentang ini, tentang itu, memikirkan tentang Allah tabaraka wa ta'ala, zat Allah tabaraka wa ta'ala, yang itu tidak mungkin bisa dicapai. Sehingga apa? Selalu dalam keadaan wihsyah, selalu dalam kegelisahan. Wa ghayatu dunyana adan wa wabal, wa ghayatu dunyana ada wa wabal, dan puncak dari dunia kami adalah ada wa wabal, gangguan dan kecelakaan, kerusakan, musibah. Walam nastafid min bahsina tula umrina, kami tidak bisa mengambil faedah dari pembahasan kami sepanjang usia kami, siwa an jama'na fihi qila wa qala, kecuali hanya kami mengumpulkan qala wa qala, qila wa qala, katanya dan katanya. Nah, lihat. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka ahli kalam tidak ada manfaatnya. Ketika mereka berbicara tentang eksistensi Allah tabaraka wa ta'ala, zat Allah tabaraka wa ta'ala, yang pada akhirnya yang ada hanyalah wabal, kekufuran pada mereka. Summa qala, kemudian dia juga mengatakan, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah wal manahijal falsafiyah, sungguh aku sudah meneliti jalan-jalan kalamiyah dan manhaj-manhaj falsafah. Fama ra'aituha tashfi ghalilan wala tarwi ghalilan, maka aku tidaklah melihat pada jalan-jalan kalamiyah, pada manhaj falsafah, adanya sesuatu yang bisa tashfi alilan, menyembuhkan sebuah penyakit, wala tarwi ghalilan, tidak pula menghilangkan dahaga. Untuk menghilangkan dahaga tidak bisa, apalagi menyembuhkan penyakit dari ilmu kalam, ilmu falsafah. Wa wajadtu aqraba turuq tariqatal Qur'an, dan aku dapatkan jalan yang terdekat adalah jalannya Al-Qur'an. Iqra fil isbat, silakan baca tentang bagaimana Allah menetapkan sifat baginya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, yakni azbit. Ini maksudnya adalah tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Ar-Rahman di atas arsnya beristiwa. ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kalimat yang thayyib, kalimat thayyibah akan naik ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat ulu, tinggi. Nah, waqra' fi nafi, demikian juga bacalah bagaimana Allah menafikan pada dirinya sifat laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Dinafikan keserupaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segalanya. Wa la yuhituna bihi 'ilman, dan tidak ada yang meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala satu ilmu pun. Ya'ni anfi al-mumasilah, yani maksudnya adalah tolaklah mumasilah, penyamaan, permisalan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anfil ihatah bihi 'ilman, dan tolaklah adanya ilmu yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jaraba mithla tajrubati 'arafa mithla ma'rifati, maka barang siapa yang jaraba mithla tajrubati, barang siapa yang mengalami seperti pengalamanku ini, wa 'arafa mithla ma'rifati, apa 'arafa mithla ma'rifati, maka dia akan mengetahui seperti pengetahuanku. Ini maksudnya barang siapa yang keilmuannya sudah pada tingkatan seperti Imam, seperti Ar-Razi ini, maka dia akan tahu bahwa ilmu kalam, ilmu falsafah itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Nah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fatajiduhum hayara muttarrin muttaribin laysu ala yaqinin min amrihim, maka engkau akan dapatkan mereka itu dalam keadaan hayara, bingung, orang-orang yang bingung, muttaribin, orang-orang yang goncang. Nah, dan demikian kalau orang yang selalu memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak heran orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, ilmu falsafah, keluar dia dalam keadaan gila. Ya, dalam keadaan apa? Gila. Kenapa? Karena tidak menjangkau. Akal kita tidak akan menjangkau zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memikirkan tentang zat Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mungkin bisa. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fatajiduhum hayara muttaribin, maka kalian, engkau akan mendapatkan mereka itu dalam keadaan bingung, goncang hatinya. Laisu ala yaqin, mereka tidak di atas keyakinan, min amrihim, dari urusan agama mereka tidak kokoh. Nah, makanya dahulu banyak orang tua yang mengatakan mempelajari agama itu jangan terlalu dalam. Ya. Kenapa? Bisa gila. Ini kan salah. Kenapa? Karena yang dipelajari bukan ilmu agamanya, tetapi apa? Ilmu kalam, ilmu falsafah. Karena ilmu kalam dan ilmu falsafah sudah masuk ke pondok-pondok pesantren. Ya. Dan itu yang diajarkan oleh kiainya, oleh ajengannya, ustaznya. Itu yang diajarkan. Yang pada akhirnya mereka keluar dalam keadaan bimbang, bingung. Nah, Allah ada di mana? Allah ada di mana-mana. Akhirnya dia lihat ada anjing, itu Allah. Na'udzubillah. Dia lihat ada sesuatu, itu Allah. Nah, karena apa? Karena kaidahnya mereka tidak adanya hu kecuali karena hu. Nah, artinya apa? Menyatu dengan alam. Demikian. Mereka tidak ingin menyamakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk, tetapi apa? Justru mereka lebih buruk daripada itu. Menyatakan Allah menyatu dengan alam, menyatu dengan makhluk, padahal makhluk penuh dengan kekurangan. Ini. Wa tajid man hadahu Allah siratul mustaqim mutmainnan munsyari hasad. Dan engkau akan dapatkan orang yang mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus dalam keadaan mutmainnan, dalam keadaan munsyarih as-sadr, dalam keadaan tenang tentram hatinya, hadi albal, dalam keadaan pikirannya tunduk. Yaqra fi kitabillah wa fi sunnati rasulih, dia membaca di dalam kitabullah, dia membaca di dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ma asbathahu Allah li nafsihi min al-asma'i wa sifat, dia temukan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Fayus itu, maka dia tetapkan bagi Allah. Idla ahada a'lam min Allah billah, karena dia tahu tidak ada satu orang pun yang mengetahui, yang mengerti tentang Allah kecuali Allah. Ya, tidak ada yang mengerti tentang zat Allah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wala asdaq khabaran min khabarillah, dan tidak ada berita yang paling jujur selain dari berita Allah tabaraka wa ta'ala. Wala asah bayanan min bayanillah, dan tidak ada keterangan, penjelasan yang lebih sahih dari penjelasan Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-29, yuridullahu liyubayyina lakum, Allah menghendaki untuk menjelaskan bagi kalian. Yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah jelaskan bagi kalian agar kalian tidak tersesat. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah orangnya yang lebih jujur, lebih benar ucapannya dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah orangnya yang lebih jujur, lebih benar pembicaranya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadil ayat wa ghairuha tadullu ala anna Allah yubayyin lil khalqi ghayat al bayan tariq allati tusilhum ilaih. Maka ayat-ayat ini dan yang lainnya menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada makhluk dengan sejelas-jelasnya jalan yang bisa menghantarkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'dham ma yahtajul khalq ila bayanihi ma yata'alaq billahi ta'ala wa bi asma'i wa sifatihi, dan perkara yang paling dibutuhkan oleh makhluk adalah penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang berkaitan dengan Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang berkaitan dengan asma Allah dan sifatnya. Hatta ya'budullaha ala basirah, sampai mereka beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas pengetahuan, di atas ilmu. Li'anna ibadata man lam na'lam sifatihi aw man laysa lahu sifat amrun la yatahaqqaq abadan. Karena beribadah kepada sesuatu yang kita tidak mengetahui sifatnya, atau beribadah kepada sesuatu yang kita tidak tahu dia memiliki sifat apa, itu adalah perkara yang tidak akan mungkin bisa terwujudkan selamanya. Wala budda an ta'lam min sifatil ma'bud, maka mesti engkau mengetahui sifat-sifat zat yang kau ibadahi. Ma taj'aluka taltaji'u ilaihi wa ta'budu haqqan, apa yang bisa menyebabkan engkau menjadikan dirimu berlindung kepadanya dan beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Wala yatajawaz al-insan haddah ila takyif aw tamtsil, dan tidak dibenarkan bagi seorang insan untuk melewati batasnya, untuk melebihi kadarnya, untuk menanyakan takyif bagaimana zat Allah, aw tamtsil atau menyerupakan zat Allah. Li'anna idza kana li'annahu idza kana 'ajizan an tasawwuri nafsihi allati baina janbayhi fa min babi aula ay yakuna 'ajizan an tasawwuri haqa'iq ma wasafa Allahu bi nafsihi. Kalau seandainya seseorang tidak mampu untuk menggambarkan dirinya tentang apa yang ada di hadapan dirinya, maka lebih pantas lagi untuk dia tidak mampu untuk menggambarkan hakikat apa yang telah Allah sifatkan bagi dirinya. Kalau kita saja tidak mampu untuk menggambarkan sesuatu yang ada di balik kita, sesuatu yang ada di hadapan kita. Nah, misalkan apa fungsinya, apa manfaatnya Allah menciptakan hidung kita seperti ini, apa manfaatnya, apa fungsinya Allah menciptakan mata kita seperti ini dan semuanya, telinga kita seperti ini dan sebagainya, apa manfaatnya, apa faedahnya? Kalau kita tidak sanggup untuk menggambarkan itu semua, bagaimana kita bisa menggambarkan zat Allah Tabaraka wa Taala yang Maha Mulia, yang Maha Sempurna? Nah, sif nafsa, silakan sifati, gambarkan tentang dirimu sendiri terlebih dahulu. Kenapa kakimu dua? Kenapa tidak empat seperti hewan? Kenapa kakimu tidak tiga saja? Kenapa tidak lima? Kenapa tidak banyak seperti hewan yang memiliki banyak kaki? Kenapa matamu seperti itu, di depan dua? Kenapa tidak di samping seperti hewan yang lainnya? Nah, kenapa hidungmu seperti itu? Kenapa telingamu seperti itu? Kenapa dibedakan antara dirimu dengan hewan? Silakan, siflana, nafsa, silakan gambarkan diri kepada kami. Kalau mampu, kalau bisa, kamu akan mengetahui jawabannya. Tapi kalau tidak mampu, kamu juga akan mengetahui jawabannya. Nah, dan pasti kamu tidak akan sanggup untuk mensifatkan dirimu. Kenapa ini semua demikian? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Nah, kalau kalian tidak sanggup untuk mensifatkan diri, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri-diri kalian sendiri, kenapa kalian tidak mau melihat? Tidak memperhatikan? Kenapa kita tidak melihat? Kenapa tangan kita seperti ini? Kenapa tidak seperti tangan yang lain? Kenapa bentuknya seperti ini? Kenapa tidak seperti yang lain? Kenapa jumlahnya segini? Kenapa tidak seperti yang lain? Coba gambarkan. Kalau kita tidak sanggup, bagaimana kita bisa menggambarkan zat Allah Tabaraka wa Taala? Nah, demikian. Sehingga ikhwati azan wa jazakumullah. Demikian kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Nah, kalau kita tidak bisa menggambarkan diri kita sendiri, famin babi aula ayyakuna ajizan an tasawwur haqa'iq ma wasafa Allah bi nafsi. Maka lebih pantas lagi kau tidak akan sanggup menggambarkan hakikat Allah Tabarak wa Ta'ala, hakikat dari sifat Allah yang telah Allah sifatkan pada dirinya. Walihada yajib alal insan ayyamna' nafsahu 'ani su'al bilima. Oleh karena ini kata Syekh Ibnu Sa'id rahimahullah taala, wajib bagi setiap insan untuk mencegah dirinya, untuk menahan diri dari bertanya lima. Kenapa? Kenapa? Au kaifa, atau bertanya dengan kaifa, bagaimananya Allah, fima yata'alaq bi asma'illahi wa sifatih, tentang perkara-perkara yang terkait dengan asma Allah dan sifatnya. Wa kadha yamna' nafsahu min at-tafkir bil kaifiyah, demikian juga menahan dirinya, mencegah dirinya untuk memikirkan tentang kaifiyah Allah, bagaimananya Allah subhanahu wa ta'ala. Cegah, jangan sampai berlarut-larut yang pada akhirnya apa? Dalam keadaan khayal, dalam keadaan bimbang, bingung. Nah, jangan sampai mempelajari agama kemudian keluar dari majlis salim gila, ya. Nah, Allah tidak membuat syariat ini menjadi beban. Ma yuridullahu bikumul yusra. Nah, Allah ma yuridu bikumul usra. Nah, inna Allah yuridu bikumul usra. Allah hanya ingin kalian mendapatkan kemudahan, bukan kesulitan. Demikian. Wa hadha at-tariq idza salakahu al-insan istaraha katsiran. Dan jalan ini apabila ditempuh oleh setiap insan, maka dia akan banyak beristirahat, akan mendapatkan ketentraman yang banyak. Ya. Coba kita lihat ketika kita menghadapi kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya dengan ini, dengan itu, kemudian kita menerima, tentram, tenang, tidak banyak berpikir kenapa Allah memiliki sifat demikian, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ini dan itu. Nah, wa hadhihi halus salaf rahimahumullah, inilah kondisi kaum salaf rahimahullah ta'ala. Oleh karena kenapa kaum salaf dikatakan apa? Dikatakan orang yang aslam wa ahkam wa a'lam. Orang yang aslam, lebih selamat, wa ahkam, lebih mengerti tentang hukum, wa a'lam, dan lebih mengerti, lebih tahu daripada yang lain. Karena mereka tidak takalluf. Ya, tidak memberatkan diri mereka sendiri. Walihada lamma ja'a rajulun ila Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Oleh karena ketika seseorang datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala mengatakan, ya Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kaifa istawa? Ketika ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik, wahai Abu Abdullah, Allah menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Bagaimana istiwanya Allah? Maka fa'atraqa bi ra'sihi wa qala. Imam Malik pun diam sejenak, berfikir. Kemudian mengatakan, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidaklah majhul. Istiwanya Allah, Allah berada di atas arsy itu tidaklah majhul. Diketahui. Nah, wal kaif ghairu ma'qul. Tetapi kaifnya, bagaimananya, itu yang tidak mungkin bisa difahami. Wal imanu bi wajib, sedangkan mengimaninya adalah perkara yang wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, sedangkan bertanya tentang hal itu adalah kebid'ahan. Wa ma araka illa mubtadi'an, dan aku tidaklah melihat engkau kecuali engkau adalah orang yang mubtadi', orang yang mengadakan kebid'ahan. Kenapa? Karena kaum salaf tidak pernah bertanya tentang ini. Para sahabat tidak pernah bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah, bagaimana bersemayam Allah, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memiliki zat ini, sifat ini. Nah, tidak pernah bertanya. Kenapa kita memberat-beratkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Nah, demikian ikhwati azani wa azakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan dengan keterangan beliau pada kesempatan yang akan datang. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum. لسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فضل الله عليكم.